sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi. Ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Akan dikejar waktu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba saling membanggakan harta benda di ibu kota. Sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Di ibu kota.